Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang insyaallah penuh dengan berkah ini kembali Allah pertemukan kita dalam sebuah acara indahnya pagi TVRI. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di pagi yang penuh dengan berkah ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah maafkan seluruh kesalahan kita. Amin. Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang soleh dan soleha. Amin. Allah jadikan kita semua menjadi hamba-hambanya yang senantiasa gemar untuk mencari keridoannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang penuh dengan berkah ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik. Empat pilar keimanan. Itulah yang menjadi tema kita di kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah, untuk membahas tema yang sangat menarik ini, telah hadir bersama kita, guru-guru kita yang kita cintai. Yang kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, guru kita di sebelah yang paling kiri adalah Ustaz Muhammad Tamrin. Beliau adalah pengasuh Majlis Taklim Sublus Salam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, alhamdulillah, guru kita Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah, hadir bersama kita guru kita. Beliau adalah Qori Nasional. Dan beliau ini adalah adik dari Qori Internasional kita, Ustaz Haji Muhammad Muammar Z.A. Beliau juga Qori Internasional. Wah, beliau juga Qori Internasional. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetaplah dalam acara indahnya pagi. Namun sebelum itu mari sama-sama kita akan menyimak mendengarkan gema wahyu ilahi yang nanti akan disampaikan oleh kori kita. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para peserta TPR yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah mendengarkan taujih rabbani, pembacaan ayat Al-Qur'an disampaikan oleh qori kita. Mudah-mudahan beliau membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para peserta TPR yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita akan mulai kajian kita dengan membahas 4 pilar keimanan. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan, kita simak tauhiyah yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Muhammad Tamrin. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita cintai guru kita Ustaz Arifin Ham, Ustaz Imran dan Ustaz Iwan, dan para pemirsa, hadirin dan hadirat jamaah pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam, yang diri kita berada di genggaman kekuatan dan kekuasaannya. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah untuk Rasulullah SAW. Assalamualaikum ayuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka hijrah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ada 3 termin dari ayat ini. Yang pertama, Allah kabarkan tentang orang beriman. Ketika Rasulullah SAW membentuk keimanan di Makkah, di awal-awal dakwah, maka Rasulullah menekankan terhadap akidah dan keimanan. Ketika keimanan kaum muslimin terancam, maka ayat selanjutnya wahajaru, maka ada perintah dari Allah untuk berhijrah, untuk pindah menyusun kekuatan, untuk pindah mengirimkan duta lebih dahulu, Mus'ab bin Umair. Ketika kader dakwah Rasulullah SAW diutus ke Yasrib saat itu, kemudian dirubah namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Kemudian disitulah ketika Mus'ab bin Umair ada sesuatu yang unik. Ketika beliau diancam dan akan dibunuh dan disuruh keluar dari kota Yasrib, maka dia mengatakan begini, mari sama-sama punya kesepakatan antara saya dengan Anda. Dengarkan dulu apa yang saya utarakan. Setelahnya kalau Anda menerima, saya tetap di sini. Jika Anda menolak, maka saya akan keluar dari tempat ini. Maka akhirnya ketika itu diperdengarkan, maka Mus'ab mengajak kepada keimanan, mengajak kepada Quran, mengajak kepada Islam, mengajak kepada Rasulullah SAW. Maka akhirnya raja preman di tempat itu, maka dia menyatakan bahwa engkau tetap di sini. Kemudian dia memeluk Islam. ketika Hajaru, kemudian ketika Islam ini sudah mulai tumbuh dan kuat di Madinah, dan orang-orang Islam mulai teraniaya yang ada di Mekah, yang tidak ikut turut berhijrah, karena memang keamanan saat itu dia tidak bisa berhijrah, maka Allah memutuskan untuk berjihad. Jadi yang pertama adalah dari makna hijrah ini, Rasulullah SAW memberikan keimanan. Maka ada empat pilar keimanan ini dari semangat hijrah kita. Mari sama-sama kita memperbaharui hari ini dan seterusnya. Allah memberikan kepada kita sebuah waktu, masa, diberikan kesempatan untuk kita memperbaharui amal dan memperbaharui akidah kita. Yang tepat ketika empat pilar keimanan ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, Zat ta'mal iman man qal raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa qur'anan imaman wa hukmah. Kalau kita meminjam pakai bahasa Ustaz kita, abang kita, Ustaz Arifin Yaham, ketika kita ridho kepada Allah, maka beliau sering mengatakan Allahu ghayatuna. Allah menjadi tujuan hidup kita. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, seluruh kekuatan salat kita itu ada targetnya, tanha anil fahsya wal munkar. Ketika sholat kita tidak mampu mencegahkan diri kita dari perbuatan munkar dan keji, maka saat itu sholat kita dalam keadaan bahaya. Maka tidak punya efek dan dampak keimanan dan dampak kebaikan pada diri kita, pasangan kita, anak-anak kita, apalagi masyarakat kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang berkata tapi tidak berbuat dengan bahasa kaburo maktan indallahi antakulu ma la taf'al. Jadi amat besar kemurkaan Allah bagi yang berkata dan tidak berbuat. Kemudian wanusuki ibadah kita, wa mahyaya hidup kita, wa mamati dan mati kita. Berarti all out hidup kita ini seluruhnya diserahkan untuk Allah. Koreksi mutaba'ah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita sebelum Allah yang menghisab. Hari ini Allah memberikan kepada kita belum ada hisab, maka Allah memberikan kita memperbaharui amal. Tapi ketika hisab itu didatangkan, maka berhenti seluruh amal. Maka ini yang disebut kullu nafsin zaiqatul maut. Maka setiap kita akan merasakan mati. Makanya itulah, apalagi sekarang Ustaz, orang wafat itu gak perlu sakit. Lagi main golf, sakit. Kalau main golf itu halal. Yang haram main rina, main rani. Ya. Nah, main rani itu yang gak boleh. Kalau main golfnya halal. Tetapi ketika main golfnya, kemudian tarkus sholat, meninggalkan sholat, ada tabrakan antara kesadaran hukum kita, wa'yu syar'i, kesadaran hukum terhadap Islam kita, maka saat itulah sesuatu yang sudah batil sebenarnya. Maka ketika dikatakan raditu billahi robba, kita ridho Allah sebagai Rob. Kalau Abu Jahal ditanya, hei Abu Jahal, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka Abu Jahal berkata, Allah. Tapi mengapa dia tidak mau bersyahadat? Karena dia mengerti tentang syahadat itu. Nah, dia tidak beriman secara uluhiyah, secara rububiyah dia beriman. Tapi kalau kita masuk kepada menyembah Allah, maka itu yang gak mau. Terlebih ada gengsi, karena dengan keponakannya harus taat gitu. Nah, inilah persoalan-persoalan yang membuat dia al-bughdhu anil Qur'an wa sunnah. Ya, jauh dari Al-Qur'an dan jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang menggambarkan kita bagaimana, apakah kita sekarang ini sudah beriman kepada Allah dua-duanya atau hanya salah satu saja? Beriman secara rububiyah tapi sholatnya enggak, puasanya enggak, zakatnya enggak. Ya, lebaran paling dulu. Sholat id paling depan, kadang-kadang lupa sama wudhu. Ditanya sama temannya, memang sudah wudhu belum? Loh, memang pakai wudhu. Gitu. Jadi ada hal-hal yang menggelikan buat kita. Gitu. Nah, haji juga tidak. Padahal mobilnya banyak, rumahnya mewah, tapi tidak mau berhaji. Nah, ini adalah tidak ada wayu syari'i. Tidak ada kesadaran hukum dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya. Nah, ketika inilah maka raditu billahi robba, ridho terhadap apa yang telah ditetapkan Allah. Ridho terhadap penciptaan Allah, laki-laki dan perempuan. Laki-laki disebut pemimpin para wanita dan wanita ikhlas dipimpin oleh laki-laki. Ketika kita ridho kepada Allah terhadap apapun kondisinya. Terkadang kita miskin, sudah beribadah banyak, kita bilang Allah ini gak adil. Kenapa saya udah ibadahnya banyak tapi ternyata kok saya miskin terus. Padahal kata Allah, wa nabluqukum bisyarri wal khairi fitnah. Yang diuji itu bukan cuma orang miskin, yang kaya juga diuji. Apakah kita yang kaya-kaya ini yang ada di sini dan seluruh Nusantara ini seperti Nabi Sulaiman? Ketika beliau diberikan harta yang banyak, dia berdoa, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa li walidayya wa an a'malan salihan tardha wa adkhilni fi ibadikas salihin. Apakah kita semua orang-orang yang enggak merasa yang dititipkan oleh Allah? Istri, anak sebagai titipan. Harta, perniagaan yang kita kuasai itu juga sebagai titipan. Maka itu menjadi bagian ujian dari kita untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang fakir juga diuji. Nah, ada dua hal yang menarik. Orang yang fakir nanti dihisapnya gampang. Yang kaya dihisapnya susah. Ada seorang petani capek, Ustaz. Habis nanam jagung, dia lupa, dia capek bukan lupa. Dia berteduh di sebuah pohon yang besar. Dilihat pohon beringin. Pohon ini pohon besar tapi buahnya kecil. Allah ini enggak adil. Begitu dilihat sebelah kanan ada pohon semangka. Pohonnya merambat kecil kok buahnya besar. Lebih kontras lagi, Allah ini enggak adil. Setelah dia bicara begitu, dia tidur. Ngantuk, angin sepoi-sepoi. Ternyata begitu pulas, angin kencang. Maka jatuhlah buah beringin tepat kena hidungnya. Ketika dia jatuh tepat di hidungnya, dia langsung terkejut, dia istighfar. Astagfirullahaladzim. Ternyata Allah betul-betul adil. Coba kalau buah beringin ini seperti buah semangka. Seperti apa? Orang terkadang mencaci keadaan. Kita bisa melihat beberapa bulan yang lalu, orang yang ditinggal oleh pesawat Sukhoi. Ternyata dia, kok kenapa saya masuk dalam daftar penerbangan kok tidak ikut? Selama ternyata 4 jam kemudian, dia mendengar bahwa pesawat Sukhoi-nya nabrak gunung. Maka akhirnya dia bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Padahal sebelum 4 jam dia sempat marah. Makanya pihak Rusia marah dengan orang Indonesia. Kenapa Indonesia enggak pernah menginformasikan kalau ada salak segede gunung? Ini luar biasa. Kita jarang sukses ketika menghadapi ujian nikmat. Karena kita menganggap yang namanya ujian itu adalah susah. Musibah, sakit, kepedihan, penderitaan, itulah ujian. Tapi jarang orang kaya bilang, saya sedang diuji oleh Allah. Padahal itu juga ujian. Dan kenapa orang beriman tidak berkeluh kesah dari semua ujian? Karena ia beriman kepada Allah. Tadi beliau menyebut rububiyah. Langit bumi ini ciptaan Allah. Hati keadaan dan semua peristiwa terjadi. Allah ciptakan. Allah putuskan satu dengan ar-Rahman ar-Rahimnya. Maka dengan rahmatnya. Dua, dengan alim. Dengan ilmunya. Tiga, al-hakim dengan kebijakannya. Inilah yang buat hati orang beriman tidak ada tempat untuk berkeluh kesah. Dalam nikmat ia cari ridha Allah. Dalam musibah ia cari ridha Allah. Pantaslah Rasul menyebut ajaban li amil mu'min. Orang mu'min itu ajaib. Ajaib dia. Dikasih nikmat oleh Allah dia bersyukur. Dikasih musibah ia sabar. Allahu Akbar. Yang kaya syukur. Yang susah sabar. Ya, teruskan Ustaz sendiri. Iya, kalau menyimak dari apa yang disampaikan Ustaz Ali Minhan di Madinah ada ini Ustaz. Ada walimah. Nah, Rasulullah datang. Ketika datang Rasulullah dari jauh tersenyum aja Rasulullah. Yang satu hitam sekali, yang satu putih sekali. Kemudian Rasulullah tersenyum saja. Begitu dekat, kemudian Rasulullah bersalaman dengan yang lakinya dipeluknya. Dikatakan wa antum bi anna lahumul jannah. Buat kamu adalah surga. Berbahagialah engkau. Kepada yang satu juga begitu. Anda adalah bi anna lahumul jannah, bagi engkau adalah surga. Mengapa ya Rasulullah kamu bersyukur karena kamu dapat istri yang cantik dan putih bersih rupawan seperti ini, sementara kamu bersabar terhadap dapat suami yang hitam legam seperti ini? Jadi ternyata ajaib, keajaiban itu tertera, terjalankan, dijalani gitu. Jadi ketika kita bersyukur maka di situ ada pahala. Ketika kita ujian bersabar juga di situ ada pahala. Malah kalau Allah ingin hamba itu banyak meraih pahala, Allah datangkan berbagai macam musibah lalu dia sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya ganjaran bagi hamba yang sabar, ganjaran yang enggak ada hitungannya. Subhanallah. Enggak ada hitungannya lagi jadi ayah. Ada hitungannya salat berjamaah, ada hitungannya 27. Dan kemudian kita berinfak 700 kali lipat. Kebaikan 10 kali lipat, membaca Quran setiap huruf 10 kali lipat. Ya karena nilainya. Tapi begitu diuji dengan musibah, dia sabar. Allahu Akbar. Siapa sih yang banyak musibah? Ternyata dia sabar. Wa basyiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjutkan ayat itu. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadin. Maka dia mendapat rahmat Allah karena kesabarannya. Dengan sabar mendapat pahala yang amat sangat banyak. Baik, sabar akan menghantarkan kita untuk meraih keimanan yang luar biasa. Kemudian jangan lupa sabar kita adalah sabar dalam taat kepada Allah, sabar untuk tidak pernah maksiat, kemudian sabar ketika kita melakukan ketaatan. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetaplah dalam acara Indahnya Pagi karena kita akan kembali setelah kita mendengarkan nasihat dari rekan-rekan kita dari An-Nabawi. Setelah kita sebelumnya kita akan berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Subhanallah walhamdulillah wala yang Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kajian kita acara Indahnya Pagi TVRI dan masih membahas tema yang sangat menarik, 4 pilar keimanan. Tadi telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Muhammad Tamrin. Kita akan mendengarkan pilar yang kedua, ketiga dan keempat. Ya, silakan Ustaz. Sebelum yang kedua, saya ingin mengakhiri ketika keridhaan ini kepada Nabi Ibrahim. Kita baru saja selesai hari raya kurban, kemudian sekarang menyongsong hijrah. Ada yang menarik. Nabi Ibrahim ini lama sekali enggak punya anak dengan Siti Sarah. Kemudian Siti Sarah berpikir, bagaimana mungkin ada pelanjut cerita penerus nasab, buah hati belahan jiwa dari pasangan ini. Maka Siti Sarah akhirnya mencarikan Ustaz. Mencarikan untuk Nabiullah, Khalilullah, Nabi Ibrahim, istri, kemudian dikenalah dengan Hajar. Nah kemudian ada yang unik, ketika ada keikhlasan dari Siti Sarah, ternyata Siti Hajar gak lama kemudian menikah dengan Nabi Ibrahim, punya anak. Ternyata ada stimulus, ada rangsangan. Karena keikhlasan Sarah, akhirnya Allah mentakdirkan beliau juga hamil. Maka Siti Hajar saat itu mengandung Ismail, maka Siti Sarah mengandung Ishak. Nah, dari Ishak ini ke bawahnya Nabi Isa, Nabi Ismail ini kemudian ke bawahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi obat ibu-ibu yang enggak punya anak, izinkan suaminya nikah, insyaallah ibu punya anak. Allah karim. Alhamdulillah. Ya. Kalau dilihat dari syirahnya begitu insyaallah ya, syirahnya. Nah, kemudian kemudian karena lama sudah tidak punya anak, kemudian akhirnya punya anak. Baru punya anak ada perintah Allah. Perintah Allah ini di dalam Al-Qur'an ini isyarah, tidak perintah langsung, tidak bisrohah. Tapi isyarah, dengan isyarat dikasih mimpi. Inni falamma balagu ma'ahu sya'ya, ketika sedang bersama-sama maka ada mimpi malamnya. Dikatakan bahwa sesungguhnya ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Hai anandaku, lihat Nabi Ibrahim betapa ayah yang baik memanggil anaknya, wahai anandaku. Sesungguhnya aku tadi malam mimpi. Dan ini sudah mimpi berkali-kali sesungguhnya, ada 2-3 kali. Aku suruh sembelihmu, bagaimana menurutmu? Maka anaknya bilang, Ismail karena ayahnya soleh, to'atun mutmainah, waridul mutmainah, ketaatan yang penuh kenyamanan hati, dan keridhaan terhadap perintah Allah yang penuh kenyamanan hati. Maka ditawarkan kepada Ismail. Ya abati if'al matu'mar, satajiduni insya'Allah minas sabirin. Ayahanda lakukan apa yang ayahanda diperintah oleh Allah. Coba anak kita sebagai anaknya ya, Ibrahim. Ayah anakku, aku mimpi 3 kali menyembelih kamu. Saya mimpi 17 kali menyembelih ayah. Kayaknya banyakkan saya ya. Ketaatan Nabi Ibrahim inilah kemudian disebut Khalilullah. Orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai. Karena sampai dia disuruh menyembelih anaknya pun dilakukan. Nah, semangat hijrah kita hari ini, bagaimana, apakah kita sudah melakukan, berbuat untuk mencapai keridhaan Allah? Pakaian kita sudah belum, pakaian kita diridhai oleh Allah? Pakaian ini libasut takwa atau pakaian yang mengandung maksiat? Yang mengantarkan orang yang memandang kita berdosa secara sahwat dan kita juga menjadi penembar yang tidak baik. Makan, minum kita dan semuanya yang diberikan oleh Allah, apakah sudah sampai keridhaan Allah? Kita membimbing anak-anak kita ke arah kepada Allah. Untuk menyembah kepada Allah. Apakah ini sudah? Maka yang kedua inilah pilarnya. Wabil Islam dinan. Maka ridho Islam ini menjadi aturan. Aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aslama yaslimu islaman. Ada ketundukan, ada kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wassa biha Ibrahima wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika berwasiatlah ya Ibrahim dan Yakub, maka kepada anak-anaknya, sesungguhnya anakku, Allah telah memilihkan Islam sebagai way of life, jalan hidup bagi kita. Kalau bahasanya ustaz kita itu adalah al-Islam sabiluna. Nah, Islam ini menjadi jalan hidup kita. Kita terkadang menjalankan Islam ini mengadopsi agama-agama yang lain masuk ke dalam agama yang sempurna, yang sudah disempurnakan oleh Allah. Apakah kurang cukup sempurna? menikahkan anak tidak sesuai dengan Islam. Padahal sudah ada aturan Islam. Contoh, mas kawin itu tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Tapi berapa banyak ketika Islam ini telah melarang mas itu dipakai oleh laki-laki. Dan ketika kita mempersaksikan orang menikah, maka laki-laki dipakai dan wanita juga dipakai. Ironis, ada orang yang faqih ketika memperlangsungkan pernikahan malah menyuruh. Silakan cincinnya dipakaikan pelan-pelan ke laki-lakinya, ke perempuannya pelan-pelan. Padahal Islam telah memilih jalan bahwa sutra, emas itu hanya milik perempuan. Ada lagi bang, belum nikah, sudah duduk duaan. Bahkan udah foto, gijreng. Padahal belum halal itu. Insyaallah. Nah kita sepakat bahwa nikah itu adalah pintu masuk sesuatu yang haram menjadi halal. Jadi nikah itu adalah harus dipahami bahwa itu pintu masuk sesuatu yang haram menjadi halal. Kalau kemarin belum dipegang ketika nikah sudah bisa halal. Kalau belum kemarin belum dipeluk haram, ketika sudah nikah menjadi halal. Tetapi kita menyaksikan hal-hal ini begitu banyak di kalangan masyarakat kita yang tidak sadar tadi, tidak wa'yu syar'i tadi. Menjalankan Islam ini seolah-olah terkekang. Maka Sayyid Qutb menggambarkan begini. Kalau kamu mau menolak Islam, tolaklah semuanya. Kalau kamu mau menerima Islam, maka terimalah semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wa matana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Wa may ya'sillahu wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi laki-laki mukmin, tidak boleh bagi wanita mukminat jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan hukum, akan ada bagi dia ikhtiar dengan akalnya mengganti apa yang telah ditetapkan Allah dan apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini kan akhirnya menamai anak juga tidak Islam Ustaz. Innakum tud'auna yaumal qiyamah asma'ukum wa asma'abaukum fa'ahsinu asma'ukum. Ya. Namailah anak-anakmu dengan nama-nama Islam. Karena mereka akan dipanggil dengan nama ayahmu dan sebagainya. Maka namain anak-anak kita Islam. Kalau Ustaz Arifin Inami sebagai ayah saya, beliau akan mengenali kepada ayahanda Bakti, ini anakku Tamrin. Ini anakku Imran. Kan indah Islam. Jadi kita terasa indah, terasa nyaman. Ta'atun mutmainah, waridul mutmainah. Itu buat jalan. Dan indahnya Ustaz luar biasa sebenarnya. Unik dan indahnya ini dinamai langsung oleh Allah innad-dina indallahi al-islam. Ini luar biasa. Inilah yang disebut waraditu lakumul islam dina. Aku ridai Islam itu menjadi petunjuk jalan, menjadi jalan hidup. Makanya kalau kita mau menggerakkan sesuatu, mau beramal harus sesuai dengan Islam. Ada aturannya, mau berinfak ada Islam. Boleh terang-terangan, boleh sembunyi. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan berinfak enggak ada masalah. Sirra wa alaniyah. Billaili wan nahar. Billaili wan nahar. Jadi kita betul-betul menjaga, jangan sampai menyumbang 100 ribu rupiah hamba Allah RT 5 RW 7 nomor 2. Jadi ada. Ada hamba Allahnya pas gitu. Tapi kenapa jadi alamat lengkap gitu? Ustaz. Iya. Menyinggung masalah pernikahan dan mas kawin. Iya, iya. Kita dihadapkan pada trendy di mana mas kawin itu kebanyakan Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Sedangkan yang dia lakukan dalam keseharian, sholat tidak. Baca Quran pun tidak. Bagaimana posisi orang seperti itu dalam Allah Subhanahu Wa Taala? Iya, intinya mas kawin itu adalah hadiah, pengikat. Penyemai kebaikan. Makanya sekali lagi saya sarankan lebih baik memberikan mas kawin itu adalah yang panjang, yang langgeng, seperti mas, cincin, kalung itu kan langgeng. Gitu. Makanya saya sarankan ibu-ibu kalau ada mas kawinnya lebih baik ya 20 gram emas, 5 gram emas. Dan wanita yang terbaik adalah wanita yang memudahkan mas kawinnya. Ada justru yang mas kawinnya Ustaz, dia hafalan Quran. Mas kawinnya hafalan Quran karena dipinta oleh perempuannya. Saya minta mas kawin saya tilawatul Quran, tapi dihafal, bukan dibacakan, ditahfidzkan gitu ya. Maka akhirnya beliau membaca Quran sebagian, kemudian disempurnakan setelah malamnya, besok-besoknya disempurnakan sampai 10 juz. Nah, ini luar biasa ibu-ibu. Maka seburuk-buruk pernikahan bahkan ketika diselenggarakan walimah, makanan itu hanya dimakan oleh orang-orang tertentu saja. Anak-anak yatim tidak ikut makan, orang-orang fakir miskin tidak ikut makan. Apalagi Masya Allah makannya sambil berdiri. Ya, Rasulullah SAW menyatakan makan dan minumlah dengan duduk ya, dan tidak bersandar. Masya Allah. Di tempat saya Ustaz makan kacang meninggal. Karena makan kacangnya tiduran keselek maka masuk ke lubang paru-parunya. Maka meninggal dunia. Masya Allah. Jadi di dalam tenggorokannya ada dua lubang. Ada lubang oksigen, ada lubang apa lubang makan masuk ke lambung, ada lubang oksigen apa ke paru-paru. Nah makanya Rasulullah menyarankan makan itu tidak bersandar dan tidak tiduran. Gitu. Supaya dia masuk ke wilayah yang pas gitu. Nah ini Islam yang ditawarkan oleh Allah. Dan coba lihat Islam betapa indah. Seluruh aktivitas umat Islam doanya beda-beda. Mau tidur beda doanya, bangun tidur beda doanya. Masuk masjid kaki kanan. Bapak-bapak lihat ya. Perhatikan gak kira-kira kalau masuk masjid kaki kanan atau kaki kiri. Jangan sampai sama antara kita masuk tempat najis sama tempat baik. Ternyata kita kalau masuk toilet kaki kanan. Ternyata kalau masuk-masuk masjid kaki kiri. Kan tidak Islam tidak begitu. Kita bertamu la tadkhulu qabla salam. Tapi sekarang orang buka pintu salamnya di dapur sudah. Sudah tidak merasa muhrim. Merasa saudara. Tapi itu tidak benar. Tidak boleh masuk. Ucapkan salam 3 kali. Kalau tidak dijawab pulang. Ini kan juga gembira bagi orang pengantin baru atau pengantin lama. Yang sedang ada urusan dengan istrinya. Ketika assalamualaikum jangan dijawab sampai 3 kali. Nanti dia pulang lagi. Kita khusnuzon. Oh mungkin sedang ada urusan dengan istrinya. Oh mungkin sedang rapat. Kita tidak diperkenankan masuk. Kan selesai. Nah, apalagi sekarang sudah ada handphone. Sudah ada telepon. Enak. Bisa saya datang jam berapa ya diterima? Nah jam 10. Nah jam 9.30 sudah disudahi, sudah kelar Ustaz bisa siap menerima tamu. Kan enak. Sekarang ini kan orang masuk main buka pintu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu. Udah di ruang tamu itu. Sudah ada di dapur. Assalamualaikum. Nah, bagaimana kalau ketika istrinya keluar. Atau suaminya keluar sedang selesai mandi misalnya. Atau selesai sedang perpakaian yang tidak menutup auratnya. Berarti kita sudah berdosa. Nah inilah sesuatu yang dijanjikan 4 pilar ini. 2, yang pertama adalah ridha Allah sebagai Rabbnya. Yang kedua adalah Islam menjadi sabiluna. Menjadi way of life. Jalan hidup bagi kita. Ini luar biasa. Mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Bangun tidur alhamdulillahiladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Mau bersetubuh juga ada doanya. Allahumma nutfatan fi zuriyatan tayyibah. Ya Allah jadikanlah air yang kami pancarkan ini menjadi cikal bakal anak yang baik. Mungkin anak-anak kita yang nakal dulu kita gak berdoa Pak. Bapak-bapak sebenarnya berdoa atau tidak ini. Gitu ya. Nah kita diajarkan oleh Rasulullah begitu. Yang pertama diajarkan berwudu sholat dulu. Yang kedua. Basta'id billahi minasyaitonir rajim. Baru dilakukan. Persetubuhan dengan cara Islam yang betapa indah. Kemudian baru berdoa. Allahumma nutfatan fi zurriyatan thayyibah. Inilah Islam. Betapa indah. Lanjut. Yang ketiga Ustaz. Yang ketiga. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rasulullah qudwatuna kalau pinjam pakai bahasanya guru kita. Rasulullah suri teladan kita. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Allah dan malaikat memuji nabi. Allah saja menempatkan martabat kenabian nabi makhluknya itu luar biasa. Karena nabi punya khuluqun azim. Diludahi, membawa Islam ini Rasulullah mau menjelang ke masjid, kena pipinya, alhamdulillah jalan lagi. Besoknya diludahi lagi, 2 kali. Besoknya lagi diludahi lagi, sampai 4 kali. Hari ke-4, Nabi sudah siap-siap mungkin ada yang meludahi lagi. Ternyata tidak ada yang meludahi. Nabi bingung, Nabi kaget. Astagfirullahaladzim, kemana langganan saya? Biasanya hari ini sudah ada yang meludahi. Ternyata sakit, ditengok sama Nabi. Tok, tok, tok, tok. Assalamualaikum. Siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Bin Abdullah. Rasulullah. Kaget. Waduh, ini Muhammad ini mau balas dendam. Ternyata didoakan. Ternyata saat itulah dia menjadikan Islam. Dan Rasul datang dengan halawatan, dengan hadiah. Dengan hadiah, dibawakan hadiah. Yang kedua ada peristiwa yang lebih dahsyat lagi. Di pasar Rasulullah dikatain, Muhammad gila oleh Yahudi buta. Pagi dikatain, siang disuapi oleh Nabi. Dan Yahudi itu tidak tahu yang bahwa yang nyuapi adalah yang dikatai gila. Besoknya dikata lagi, Muhammad gila, Muhammad gila. Sampai Nabi wafat, Yahudi ini gak tahu. Kemudian diteruskanlah oleh Abu Bakar. Ketika diteruskan oleh Abu Bakar, ketika disuapi, Yahudi itu bilang, kemana orang yang biasa yang menyuapi saya? Di mana cetak tahunya Yahudi ini? Ternyata Nabi itu lembut. Ketika menyuapi roti yang keras itu, ditelup dulu ke susu, baru disuapi. Abu Bakar enggak, main lolotin aja. Lolotin itu dijejelin lah. Dijejelin itu. Kemudian kemana orang yang biasa, yang menyuapi saya, sudah wafat. Siapa dia? Muhammad Rasulullah SAW. Maka saat itulah dia Islam. Baik Ustaz, kita akan teruskan cerita ini. Subhanallah, demikian akhlak Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah dalam acara Indahnya Pagi TVRI, karena kita akan kembali setelah kita mendengarkan nasib dari teman-teman kita dari Anabawi. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah بل من مقاصدنا Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Para pemirsa, indahnya pagi TVRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah mendengar tiga pilar keimanan yang insya Allah akan menghantarkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Dan tadi telah kita mendengarkan sebuah kisah yang menarik tentang akhlak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun belum tuntas. Untuk itu mari kita mohon kepada Ustaz untuk meneruskan cerita ini. Silakan Ustaz. Nah, yang bisa berbuat begitu namanya khuluqun azim. Ini spesial akhlaknya Nabi. Kalau kita enggak mungkin. Tidak mungkin. Maka Nabi itu disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hanya buat rahmat Nabi Muhammad itu. Makanya kita enggak bisa berbuat yang sama dengan Nabi. Diludahi diam saja, alhamdulillah kayak Nabi lah nunggu dia sakit, kan enggak mungkin. Makanya kita yang boleh itu kalau ada orang nimpuk kita pakai batu, maka jangan lagi disambut pakai batu. Tapi sambitlah, balaslah dengan bunga. Tapi pastikan potnya juga ikut. Allah Karim, Allahu Akbar. Itu namanya bunga kematian. Yang keempat, Bang. Ya. Nah, inilah ya saya bisa antusias sedikit saya saat masalah ini ada stressingnya sedikit. Ya. Nah, sekarang kalau saya memberikan sebuah analogi begini, kita semua suka lihat sinetron. Sinetron itu ada cerita ini fiktif, kalau ada nama, kejadian sama itu cuma kebetulan saja. Tetapi kalau kita pahami, kita lihat tetangga kita lihat keluarga kita, hadimat kita, pembantu kita, kalau nonton itu, kalau peran utamanya sedang disakiti, dicaci, diludahi, diusir peran utamanya, dia nangis, kita ikut nangis. Dia nangis dibayar, kita nangis siapa yang bayar. Tetapi ada emosi. Gitu. Nah itu kan fiktif. Bagaimana kita dengan Nabi tentunya. Nah, Nabi diusir benar, dicaci benar, diusir benar, mau dibunuh juga benar. Bagaimana kita bisa berempati kepada Rasulullah? Karena itu, hari ini adalah hijrah. Mari sama-sama hijrah kepada sunnah Rasulullah SAW. Ikuti apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, wa Qur'anan imamu wa hukmah. Nah, ini yang kembali seperti kajian-kajian sebelumnya tentunya dengan Ustaz Imran. Ketika wa Qur'anan imamu wa hukmah. Ada 6 kewajiban kita kepada Quran sebenarnya. Yang pertama adalah mengimani Al-Quran. Tidak boleh ada satu ayat pun, satu kalimat pun yang kita mengingkari tentang persoalan yang ada dalam Al-Quran. Ibu-ibu harus mengimani ayat tentang masna, wasulasa, warubah. Mengimani. Terjemahannya apa tuh, Bang? Nah, terjemahannya Ustadz kita lah yang bisa memastikan ya, kayak gitu ya. Dihalalkanlah, dinikahkanlah, dihalalkan untuk menikahi wanita itu 2, 3, atau 4. Nah, ketika kita mensikapi ini, maka sikapilah dengan fitrah kita sebagai wanita tentunya. Jadi kita jangan mengingkari, ini ayat gak benar nih. Nah, kalau udah begitu kita sudah ingkar kepada ayat Quran. Kita beriman kepada ayat Quran. Betul Quran memberikan solusi terhadap persoalan masalah seksual yang terjadi begitu dahsyat. Kejahatan maksiat seksual ini yang begitu spektakuler. Tapi Quran bisa memberikan solusi ini. Nah, yang pertama adalah mengimani, yang kedua adalah yaqra'uhu, membacanya. Makanya kita kalau baca Quran bisa tiap hari, tapi kalau baca Quran tidak tiap hari. Kalau kita baca Quran tuh yang ada pening karena setiap hari urusannya ganti-ganti dan urusannya jelimet gitu. Tapi enggak ada orang baca Quran jadi pening, enggak ada. Karena sifat wa rahmatul lil mu'minin gitu. Enggak ada. Kita baca Quran juga gitu, enggak pernah jenuh, enggak pernah bosan kita. Allahu Akbar. Bosan nih pakai Fatihah, ganti aja Al-Baqarah. Tidak ada. Berarti memang Al-Quran itu semakin dibaca semakin kita membawa kesejukan. Semakin membawa kesejukan. Kemudian semakin menanamkan kerinduan pada diri kita. Semakin merindukan dan semakin membuat nyaman. Ini nampaknya kita harus akhir kajian kita. Subhanallah. Karena terbatasnya waktu. Ya. Tadi alhamdulillah kita telah membahas tentang 4 pilar keimanan. Yang pertama kita harus ridho bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan kita. Kemudian yang kedua, kita harus ridho Islam itu sebagai agama kita. Kemudian yang ketiga, kita harus ridho bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai qudwah, uswah dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian yang keempat adalah kita harus yakin dan ridho dan kita harus beriman bahwasanya Al-Qur'an itu sebagai petunjuk dalam hidup kita. Baik, kita akan mendengarkan kesimpulan sekaligus nanti dipimpin doa oleh guru kita Ustaz Haji Muhammad Arifin. Silakan Ustaz. Ikhwah, berarti kalau keridhoan itu diikuti dengan istiqamah dalam mencapai keridhoan itu. Jadi ada ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Islam clear, jelas sekali tujuan hidup kita ini ngapain di dunia ini. Apakah hanya makan, minum, seks, kemudian meninggal, hewan itu. Itu hanya hewan. Kita sebentar banget di dunia ini. Dan waktu yang Allah berikan terlalu sebentar. Untuk hidup panjang di akhirat tanpa akhir itu. Itulah yang membuat kita tidak mau sia-sia. Karena itu Allah dengan Al-Quran melalui contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaparkan dengan jelas program kehidupan di dunia ini. Tujuan hidup. Ridho Allah, peranan hidup sebagai khalifah, tugas hidup ngabdi kepada Allah, pedoman hidup Al-Quran, teladan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orientasi hidup selamat di akhirat, target hidup husnul khatimah, alat hidup semuanya menjadi alat untuk mencari ridho Allah jalla jalaluh. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk Maha hidup. Hidup bukan untuk mati, justru mati itulah untuk hidup. Inilah yang membuat hamba yang beriman tidak mau menyia-nyiakan kesempatan hidup sebentar di dunia ini. Dengan jelas tadi, empat pilar itu menjadi pedoman pokok bagi hamba Allah yang beriman. Maka kalau ia benar-benar mengamalkan dalam pencarian ridha Allah, hidupnya penuh dengan keberkahan Allah. Walladzina amanu wa amilu salihah, walladzina amanu bima nuzila ala muhammadin, wa huwal haqqum min rabbihim, kafara anhum sayiatihim, wa aslaha balahum. Mereka yang sungguh-sungguh beriman, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, qiyamul lail, tadabbur Quran, berjamaah di masjid, halaqah ilm, salat duha, sedekah, jaga wudu, duduk bersama orang-orang saleh, berguru dengan ulama istiqamah, clear tujuan hidupnya, orientasinya ingin selamat di akhirat, hamba ini Allah perbaiki keadaannya di dunia, apalagi di akhirat nanti. Ketahuilah, hamba ini belum di akhirat, di dunia pun Allah bahagiakan. Lahumul busyara fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah semua dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, sahabat kami fillah, seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, tancapkan di hati kami keindahan kekuatan iman. Hiasi hidup kami dengan kecintaan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Kesenangan ibadah, kemuliaan akhlak, semangat dalam amal saleh, kesibukan dalam perbaikan kebaikan, dan asyik muhasabah diri. Selamatkan kami dari segala fitnah, dari kekufuran, kemusyrikan, kepasikan, kemunafikan, keinginan berbuat maksiat apalagi sampai berbuat zalim. Bimbinglah kami dengan Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu hingga kau bahagiakan belum di akhirat, dunia ini kau bahagiakan apalagi di akhirat nanti. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah. Amin ya mujibah sa'ilin. Mudah-mudahan doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah kokohkan tauhid kita. Tidaklah Allah wafatkan kita semua kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kaji kita indah pagi di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. berkahi kami ya Allah. Allah.